Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyara al-ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan pagi hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari waktu-waktu yang sebelumnya, yaitu membacakan kitab As-Sawarif Anil Haq karya dari Fadilati Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Uthman Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelum kita menyebutkan kelanjutan dari materi yang telah kita sampaikan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, di sini ana akan mengingatkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang keadaan suaminya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus tatkala beliau telah memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kata Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Bahwasanya termasuk dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila beliau memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka termasuk dari kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam, beliau yang pertama ahya laylahu, menghidupkan seluruh dari malamnya. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan disebabkan karena keutamaan pada malam-malam tersebut, dan dianjurkannya untuk seseorang menghidupkan keseluruhan malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan tidak hanya dengan melakukan ibadah salat, tapi dengan berbagai macam bentuk dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berbentuk qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an, berzikir, salat, dan yang lainnya dari amalan-amalan ibadah ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan tidak hanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghidupkan malamnya, bahkan termasuk dari kebiasaan beliau, kata Aisyah, ayqadha ahlah, beliau juga membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya untuk bangun agar bisa menghidupkan malam tersebut dengan melakukan amalan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Demikian pula anaknya, ia bangunkan untuk bersama-sama mendapatkan fadilah keutamaan dari sisi Allah Azza wa Jal. Dan beliau bersungguh-sungguh. Bahkan diriwayatkan oleh Aisyah dalam riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajtahidu fil ashr ma la yastahju fi ghairihi. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anha. Termasuk dari kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam, beliau bersungguh-sungguh ketika telah memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang tidak sebagaimana biasa pada waktu-waktu yang sebelumnya, yang biasa pada hari-hari pertama pada bulan Ramadan terkadang tidak sering melakukan rutinitas amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka terkhusus ketika memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyungguh-nyungguhkan untuk benar-benar mengisi waktunya dalam rangka melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga beliau hidupkan malam tersebut dengan berbagai macam bentuk dari amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pun mengencangkan sarungnya sebagai kinayah kesungguh-sungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu tersebut. Dalam kedua hadis ini, ma'asyaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di dalamnya berisikan motivasi agar seorang muslim, demikian pula muslimah, bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan malam-malam terakhir pada bulan Ramadan tersebut, menghidupkannya dengan membaca Al-Quran, menghidupkannya dengan melakukan Al-Qiyam, menjalankan sholat, ataukah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia melakukan salat bertepatan pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah azza wa jalla, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Di dalam beberapa riwayat yang lainnya menyebutkan bahwasanya kesungguh-sungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu dari tiap malamnya di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan adalah dalam rangka untuk mendapatkan malam dari Lailatul Qadar yang Allah Azza wa Jalla secara khusus menurunkan satu surat yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan malam tersebut. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla turunkan ayat Al-Qur'an untuk pertama kalinya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan tersebut terjadi pada malam Lailatul Qadar, sehingga tidak ada perbedaan antara ayat ini dengan ayat yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, in anzalnahu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Karena malam Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Keutamaan beribadah atau keutamaan malam tersebut Allah Azza wa Jalla menyebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dibandingkan 1000 bulan. Kalau 1000 dibagi 12, karena 12 itu hitungan 1 tahun, berarti berapa tahun? 1000 dibagi 12. Ayo Fadol, ana soalnya enggak punya kalkulator ini. 1000 dibagi 12. Ya buat Taslim, 1000 bagi 12 83 tahun. Berarti kalau misalnya seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di satu malam, pada malam Lailatul Qadar, ternyata khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dia beribadah selama 83 tahun. Kalau umur manusia sangat sedikit, mencapai pada nominal 83 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'marum ummati min baini 60 ila 70 wa qalluhum man yujawizu dhalik. Umur umatku ini yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla antara 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit di antara mereka yang bisa melampauinya. 71, 72, bahkan hingga 80-an, bahkan hingga 90-an. Artinya apa? Kebanyakan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam diberikan batas umuran oleh Allah Azza wa Jalla hingga 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Namun subhanallah, dengan sedikitnya umur yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat Islam, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla memberikan sekian banyak keutamaan-keutamaan kepada mereka. Di antaranya Allah berikan malam Lailatul Qadar, yang bila mana mereka bisa menghidupkannya dalam rangka melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dari sisi pahalanya ternyata lebih baik dibandingkan orang yang beribadah selama 83 tahun lamanya. Kita tahu pada zaman Bani Israel bermunculan para rahib, ya kan, para rahib-rahib yang mereka pada zaman tersebut memiliki satu tempat khusus yang mereka gunakan pada tempat tersebut untuk menghabiskan umurnya dalam rangka melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya Jurayj, ya kan, seperti kisahnya Jurayj, seorang rahib yang memiliki satu tempat dan dia gunakan tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah keluar dari tempatnya kecuali dalam keperluan-keperluan yang sifatnya daruri. Kebanyakannya berada di tempat tersebut, bermunajat, beribadah, melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan umat-umat sebelum Islam. Namun umat Islam diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan adanya malam Lailatul Qadar, tatkala mereka bisa memanfaatkannya dalam rangka untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dari sisi pahalanya melebihi pahala seorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama 83 tahun lamanya. Ini keutamaan yang besar. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah menghidupkan malamnya dalam rangka untuk melakukan aktivitas dari berbagai macam amalan ibadah. Ternyata anjuran untuk seorang menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan tidak hanya bagi pria, bagi ummahat, bagi akhwat juga demikian. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan para istri-istrinya agar terjaga di malam tersebut untuk juga sama-sama melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan seorang hamba yang paling baiknya di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu seorang yang ia terjaga di malam harinya kemudian membangunkan keluarganya. Fa in aba, bila seorang istri membangunkan suaminya kemudian suaminya bermalas-malasan, atau dalam lafaz tersebut juga disebutkan bila mana seorang suami membangunkan istrinya sementara ia bermalas-malasan, nadhaha wa nadhahat, fi wajhi atau fi wajhal ma. Dia memercikan air di wajah sang istri atau sang suami agar terjaga dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di malam tersebut. Naam. Walaupun memang secara khusus dalam bab amalan salatu tarawih di bulan Ramadan ini memang tak dibungkiri terjadi banyak khilaf, perselisihan di antara mereka para ulama. Dimulai dari mana yang afdol, apakah di masjid atau di rumah, khilaf. Dari sisi jumlah rakaatnya juga demikian khilaf. Dari sisi bila mana dilakukan secara berjamaah, mana yang afdol, apakah ba'da isya, ba'da salat rawatib al-isya secara langsung ataukah di pertengahan malamnya, khilaf di antara mereka para ulama. Namun mereka sepakat bahwasanya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan terdapat anjuran motivasi agar kiranya seorang muslim itu gemar melakukan amalan-amalan ketaatan, bahkan menghidupkan malam-malamnya dalam langkah melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama merojihkan bahwasanya salat tarawih yang afdal adalah di sepertiga malam terakhir, di tengah malamnya, pada waktu Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dan mengatakan kepada para hamba-hambanya di waktu tersebut, man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang berdoa kepada saya, maka saya akan mengabulkannya. Yang meminta sesuatu kepada saya, kata Allah Azza wa Jalla, saya akan memberikannya. Dan seorang yang beristighfar kepada saya, maka saya akan mengampuninya. Sehingga Allah Azza wa Jalla mensifati mereka para muttaqun di dalam surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar, melakukan muhasabah, introspeksi dari kesalahannya, kemudian beristighfar kepada Allah Azza wa Jal di waktu-waktu ashar, di waktu-waktu sahur sebelum masuk waktu fajar yang menandakan adanya sholat as-subuh. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama berhujjah dengan perkataan Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kita tahu bahwasanya sunnah menghidupkan salat at-tarawih memang ada anak asalnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat salat bersama dengan para sahabatnya namun belum menghentikannya karena takut akan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian selang berapa waktu lamanya hingga masa kekhilafahan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, beliau pun mengumpulkan manusia, diimami salat-salat mereka oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai qari'ul Quran, ahli baca Al-Qur'an. Umar mengumpulkannya setelah sebelumnya belum melihat manusia berkelompok-kelompok melakukan salat tersebut. Tidak pada satu waktu, tidak pula pada satu tempat. Maka beliau pun mengumpulkannya tatkala melihat manusia berkumpul melakukan salatut tarawih, maka Umar menyatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, senikmat nikmat bid'ah adalah ini. Bid'ah dalam perkataan Umar ibn al-Khattab di sini ditafsirkan oleh mereka para ulama makna bid'ah secara lughawi, bukan secara istilah. Karena asal muasal sunnah salat at-tarawih yang dilakukan secara berjamaah terdapat asalnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, walaupun hanya beberapa kali saja beliau melakukan bersama dengan para sahabatnya. Namun disebutkan dalam riwayat tersebut Umar ibn al-Khattab mengatakan perkataannya, walladzina yanamuna anha khairun lahum, dan orang-orang yang tidur tidak sholat bersama mereka mereka artinya sholat nanti di tengah malam itu lebih baik dibandingkan orang-orang tersebut. Perkataan Umar ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, demikian pula para ulama yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya afdhal salat at-tarawih adalah dilakukan di pertengahan malam, bukan di awal malam. Memang dalam hal ini terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Namun dalam bab ini wasi', seorang mendapatkan keluasan seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya asal muasal salat at-tarawih dilakukan di awal malam karena mereka kaum muslimin lebih ansyat, lebih bersemangat untuk bisa melakukannya, lebih memudahkan mereka untuk melakukannya. Kalau semisal di pertengahan malam akan menyulitkan mereka. Namun kalau semisal mereka bisa melakukannya di pertengahan malam, fahad afdal, ini lebih afdal. Ini lebih afdal berdasarkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan salat al-lail yang dilakukan oleh seorang muslim di pertengahan malamnya. Namun berdasarkan apa yang tadi kita sebutkan, yang ingin kita sebutkan adalah sunnah dianjurkannya agar seorang muslim memanfaatkan waktu malamnya terkhusus di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dengan melakukan sekian dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Apakah sebagian mereka yang hanya bisa melakukannya di awal malam, maka di pertengahan malamnya dia hidupkan dengan membaca Al-Quran, dengan berjaga, dengan berzikir, dan melakukan perkara-perkara kebajikan yang lainnya. Nah, ini semuanya adalah termasuk dari perkara-perkara yang dianjurkan di dalam Al-Islam. Sehingga ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah, manfaatkanlah sisa waktu yang tersisa saat ini. Pada malam hari nanti kita akan masuki malam yang ke-26, setelahnya 27, setelahnya 28, setelahnya 29. Kalau semisal Id jatuh pada tanggal yang ke-30-nya ataukah tanggal 1-nya, maka kita bisa menggunakan sisa waktu yang ada ini dalam rangka untuk benar-benar memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Perbanyak zikir, perbanyak qiraatul Quran, perbanyak pula untuk kemudian seorang melakukan amalan-amalan kebajikan apapun bentuknya. Kepada para ummahat juga demikian, gunakan sisa waktu malam yang ada ini dalam rangka untuk memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, taubah, dan melakukan amalan-amalan kebajikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Apakah sifatnya sholat dan yang semisalnya, qiraatul Quran juga demikian. Karena disebutkan dalam riwayat yang lainnya, barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan malam tersebut, maka seakan-akan dia telah diharamkan mendapatkan sekian besar dari amalan kebajikan, terluputkan dari sekian amalan-amalan kebajikan adalah merupakan kerugian yang besar, kerugian yang besar. Terdapat satu riwayat tentang doa yang dianjurkan untuk seorang muslim memperbanyaknya ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Doa ini sehingga saya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meminta ampun, bertobat. Ini adalah sebagai satu doa yang sangat-sangat dianjurkan. Jangan sampai seorang ketika dirinya masuk ke bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan termasuk dari orang yang merugi yang diaminkan oleh Jibril, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril dalam riwayat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, rahima anfum ri'in, ya Muhammad, sungguh sangat merugi keadaan seorang. Dakhala alaihi syahrul ramadhan thumma kharaja falam yughfar lah. Tatkala ia masuk bulan Ramadhan, ketika keluar dosanya belum dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin faqultu amin. Katakanlah amin, maka saya pun mengaminkannya. Kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Sehingga di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi agar seorang muslim memperbanyak kalimat tobat tersebut, ia lantunkan sebagai zikirnya di sujudnya, dan di waktu-waktu ia bisa untuk menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini sebagai peringatan kepada mereka para imam, imam salat, agar memberikan kesempatan kepada para jamaah-jamaah yang ada di belakangnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi imam yang seperti kuda pacu. Kuda pacu cepat gerakannya, sujudnya cepat. Nah, tidak ada kesempatan atau seakan-akan tidak memberikan kesempatan kepada jamaah yang berada di belakangnya untuk mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid fa akthiru fihi du'a. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan air wudu hingga menuangkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat khidmatnya dan perhatiannya, demikian pula kebaikannya yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan kepada sahabat tersebut, "Sal, mintalah." Pasti kalau semisal dia minta apa saja dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Maka sahabat yang diminta tersebut mengungkapkan satu keinginannya yang demikian besar dan mulia. Ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepada engkau ya Rasul agar saya ini bisa menjadi temanmu di dalam al-jannah, di dalam surga. Artinya dia minta agar supaya ketika dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya tempat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam al-jannah adalah tempat yang tertinggi, tempat yang termulia, yang dinamai dengan al-wasilah. Dengan al-wasilah. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, apakah ada permintaan yang lainnya? Ia mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, karena permintaannya adalah permintaan yang besar, tidak bisa untuk dipasrahkan hanya semata-mata dengan berdoa, maka beliau mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu saya untuk kamu memperbanyak doa di waktu sujudmu dengan doa yang kamu sampaikan tersebut. Dalam kisah ini demikian pula hadis yang tadi kita bacakan, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di dalam membersihkan motivasi agar setiap muslim tatkala sujud memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud yang dilakukan oleh seorang pada salat semuanya berisikan keutamaan dan fadilah yang sama antara satu dengan yang lain. Sama sekali tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya sujud yang terakhir itu lebih afdal. Sujud yang terakhir dalam setiap salat itu lebih mustajab doanya. Sehingga termasuk dari kesalahan sebagian seorang yang sholat ketika pada sujud terakhir dia memperlama dan memperpanjang sujudnya. Ketika hendak salam baru dia berdiri. Nah, ini termasuk kesalahan dari kesalahan seorang yang sholat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga manfaatkan waktu-waktu tersebut dengan berdoa. Allah azza wa jalla menyebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah azza wa jalla akan memilah-milah semua urusan-urusan. Bahkan disebutkan bahwasannya takdir-takdir yang Allah azza wa jalla tetapkan pada setiap manusia dalam setiap setahunnya dimulai penulisannya dan diperbaharui catatannya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, sehingga seorang sangat-sangat dianjurkan untuk ia memperbanyak doa kepada Allah azza wa jalla. Seorang muslim tidak tahu apa takdirnya yang Allah gariskan pada tahun yang setelahnya. Bisa jadi sekarang dia kaya, ternyata dia miskin nantinya. Bisa jadi sekarang dia sehat, ternyata setelahnya dia cacat. Bisa jadi sekarang dia berada di atas kebenaran, tahun yang setelahnya dia menyimpang. Wal'iyadz billah. Sehingga butuh dengan adanya doa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar keadaan dirinya pada tahun yang setelahnya jauh lebih baik dibandingkan yang sekarang. Memperbanyak kalimat-kalimat doa kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Alamum Allah Azza wa Jalla memotivasi seorang hamba untuk berdoa secara langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pastilah saya akan mengabulkannya. Bahkan Allah menamai seorang yang enggan berdoa sebagaimana seorang yang sombong untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yang Allah Azza wa Jalla mengancam dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Kepada para ummahat juga demikian, manfaatkan waktu malam-malam tersebut untuk memperbanyak doa istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kita melihat para wanita, terkhusus para ummahat, yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya seorang wanita itu asal muasal penciptaannya adalah diciptakan dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk laki-laki. Dari tulang rusuk Adam alaihi salatu wasallam, Allah ciptakan Hawa sebagai istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya kecenderungan seorang wanita adalah kepada seorang pria. Rasa tuma'ninah, ketentraman, kebahagiaan seorang wanita ini terletak pada keadaan seorang pria. Sebagai tulang rusuk akan semakin menyempurnakan orang yang memilikinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya tulang yang sebagai asal penciptaan para wanita adalah diambil dari tulang rusuk yang bengkok. Menunjukkan bahwasanya seringnya dia kufur. Seringnya dia tidak mentaati suami. Seringnya dia tidak menggubris keadaan suaminya. Ini sifat wanita demikian. Sifat seorang wanita demikian. Kalau semisal kita mencari seorang wanita yang penurut, yang penyayang, yang taat, sangat-sangat langka, sangat-sangat langka, sangat-sangat jarang. Tabiat wanita demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak bisa dirubah. Dan ini kita saksikan, terkadang ada seorang wanita yang pintar, piawe di dalam masak. Sebelum menikah, wah, si fulana jago masak, pintar buat kue. Ternyata ketika ditaaruf, ketika dinazar, ada cacatnya. Mungkin cacatnya dari fisiknya, mungkin cacatnya dari perangainya, dari sifatnya, atau dalam perkara yang lainnya. Ketika kita mendengarkan ada seorang akhwat yang muti'ah, yang taat kepada suaminya, pasti ada cacatnya. Mungkin kurang pintar dalam memasak, kurang piawe dalam mengurusi suaminya, dan yang semisalnya. Nah, ada cacatnya. Hingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan, innan nisa la buddalaha minal aib mahma takun. Kama qala rahimahullah, sesungguhnya seorang wanita pasti dan pasti punya aib bagaimanapun keadaan wanita tersebut. Beliau menyebutkan kalimat ini dalam syarah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innal mar'ata khuliqat min dila, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bagaimanapun keadaannya, baik dia sebagai seorang wanita yang taat kepada Allah azza wa jalla, pasti punya cacatnya. Baik dia sebagai seorang wanita yang penyayang kepada anaknya, pasti punya cacatnya. Dan cacat seorang wanita identiknya adalah dalam bab muamalah mereka dengan suaminya. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita-wanita, bersedekahlah kalian dan memperbanyaklah kalian beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya saya melihat kebanyakan di antara kalian itu termasuk dari kalangan penduduk neraka jahanam. Kalimat ini Nabi SAW sampaikan kepada para wanita-wanita pada zamannya, wanita-wanita generasi sahabat Nabi SAW yang menyaksikan secara langsung Nabi SAW, yang beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang taat kepada Nabi SAW. Namun Rasul menyebutkan peringatan tersebut kepada mereka, menunjukkan bila mana para wanita-wanita pada generasi sahabat Rasul diperingatkan dengan peringatan yang keras oleh Nabi SAW, dinyatakan sebagai penghuni neraka jahanam yang paling banyaknya, diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, dinyatakan sebagai seorang wanita yang banyak mengingkari kebajikan-kebajikan suaminya, menunjukkan keadaan wanita yang ada pada generasi setelahnya hingga generasi saat kita ini lebih pantas dan layak untuk lebih ditekankan agar melakukan perkara-perkara tersebut, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Secara khusus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahan-kesalahan yang sering dia lakukan perihal hak-hak suaminya, yang mungkin dia sering mangkir, yang mungkin dia sering tidak taat, yang mungkin dia sering emosi dan yang semisalnya. Perbanyak dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan adanya isbat dan nafi. Isbat menetapkan bahwasanya para wanita-wanita adalah sebagai penduduk neraka jahanam yang paling banyaknya. Adanya penafian bahwasanya dianjurkan bagi seorang wanita untuk kemudian melepaskan predikatnya sebagai ahli nar, untuk memperbanyak bersedekah, memperbanyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan kesempatan di bulan Ramadan ini demikian banyak amalan-amalan untuk seorang wanita muslimah bisa mewujudkan kedua hal tersebut. Naam, sehingga memperbanyaklah amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat. Beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang sangat-sangat ditekankan oleh mereka para wanita muslimat. Sehingga diharapkan masing-masing kita bisa meraih sekian dari keutamaan fadilah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan terdapat keterangan dari mereka para ulama bahwasanya keutamaan yang ada pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu terkena kepada semua malamnya. Dalam semua malamnya, malam yang ke-21 hingga malam terakhir pada bulan Ramadan, keseluruhannya dianjurkan agar seorang memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan sebagian dari mereka para ulama menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Terkadang pindahnya dari hitungan ganjil ke ganjil yang berikutnya, bahkan terkadang bisa berpindah dari ganjil ke genap, sehingga tidak mengharuskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada hitungan ganjilnya. Genapnya juga memungkinkan, juga memungkinkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan keseluruhan malamnya, tidak melebihkan sebagainya, tidak pula melebihkan sebagian yang lain. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi seorang untuk beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan tersebut. Iktikaf yang dimaksud sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi bukan sebagai alternatif pelarian. Bukan sebagai alternatif pelarian. Di rumah sering disuruh, di rumah pusing, dengerin istri ngomel, di rumah banyak problem, iktikaf aja lah biar bisa nyantai. Di rumah terkadang kerjaan kantor numpuk, saya mau istirahat lah. Dalam arti kata apa? Iktikaf tidak dijadikan sebagai ajang untuk dia memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, tapi memperbanyak amalan tidurnya dan istirahatnya. Tidurnya dan istirahatnya. Bermalas-malasan ini bukan termasuk dari sunnahnya mereka para mu'takifin. Kita melihat di masjid kita ini yang rajin melakukan sholat di pertengahan malam ternyata dari ikhwan luarnya yang itikafnya asik di tempatnya masing-masing. Dulu pada zaman saya waktu masih itikaf, Pak ya subhanallah, saya melihat banyak kemah-kemah itu disemarakan dengan suara-suara Al-Quran. Tidak hanya di siangnya, di paginya, bahkan di malamnya juga demikian. Di malamnya juga demikian. Sehingga termotivasi untuk semisal dengan kawannya. Kalau di sebagian tempat kebalik. Kawannya banyak tidurnya, dia iri. Pengen juga banyak tidurnya. Kawannya banyak malasnya, dia iri. Akhirnya ingin juga seperti dirinya. Tidak pula kemudian dijadikan sebagai sarana melihat enaknya. Wah kalau itikaf makanya enak-enak, sahur itu dijamin lebih enak dari di rumah. Ini tidak demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Justru seorang yang beritikaf memiliki kesempatan, kemampuan untuk dia memurojaah, untuk dia membaca Al-Qur'an lebih dibandingkan orang-orang yang tidak beritikaf. Iya kan? Yang berkeluarga ketika beritikaf dia tidak tersibukkan dengan permasalahan keluarganya. Dia tidak tersibukkan dengan permasalahan anak-anaknya. Fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, beribadah pakai tanda kutip. Kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ketika seorang masih muda, dia bisa melakukan apa saja yang ia mampu. Apakah membaca Al-Quran, apakah memuroja Al-Quran, dan yang semisalnya. Dan tentulah kesempatan seorang santri, seorang talib ini sangat banyak ya bisa menggunakannya dalam rangka untuk memurojaah, menghafal Al-Qur'anul Karim. Sehingga sempat ditanyakan sehingga saya kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah tentang pertanyaan mana yang paling afdal. Seseorang ketika memasuki bulan Ramadan, apakah hanya sekedar membaca Al-Quran saja, ataukah terkadang membaca Al-Quran, terkadang dia murojaah, terkadang dia menghafal? Maka Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menyebutkan yang kedua lebih afdal. Yang kedua lebih afdal. Sehingga digunakan waktunya sebagiannya untuk membaca Al-Quran, sebagiannya untuk memurojaah Al-Quran, sebagiannya untuk kemudian dia menghafal Al-Quran. Ini tentu jauh lebih afdal, lebih mulia. Dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dalamnya berisikan peringatan nasihat pula kepada para imam-imam salat agar bisa memanfaatkan waktu ia memposisikan dirinya sebagai imam menjalankan salat at-tarawih untuk kemudian diajak dijadikan sebagai ajang kesempatan dia bisa memurojaah Al-Qur'an. Jangan kemudian menghafal sekedar yang sekenanya saja, sekedar yang dia bisa saja. Al-ikhlas sajalah, Al-kafirun ajalah, yang enak. Jangan demikian. Tapi gunakan kesempatan tersebut untuk dia memurojaah surat-surat yang sulit, memurojaah surat-surat yang dia tidak bisa, yang kurang mampu untuk membacanya, menghafalnya. Ini gunakan waktu-waktu tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang demikian. Sehingga diharapkan ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia telah mendapatkan sekian dari keutamaan. Keutamaan sholatnya dia dapatkan, keutamaan dia membaca Al-Qur'annya dia dapatkan, keutamaan dia berzikirnya dia dapatkan, keutamaan dia melakukan amalan bersedekah dia dapatkan, keutamaan dia menghafal Al-Qur'an dia dapatkan. Sehingga ketika lewat bulan Ramadan, hafalannya lebih mutqin. Hafalannya lebih kuat, hafalannya lebih banyak, ingatannya tentang Al-Qur'an lebih lebar, lebih luas dibandingkan waktu-waktu yang sebelumnya. Kita ingat Al-Qur'an dikatakan oleh mereka para ulama adalah syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, dalam arti kata Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan tersebut. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya pada bulan Ramadan didatangi secara khusus oleh malaikat Jibril alaihi assalatu wassalam. Yang pada malam tersebut itulah Jibril berkesempatan mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan oleh mereka para ulama dengan kisah hadis tersebut bahwasanya amalan yang afdol, yang mulia, yang dimotivasi seseorang untuk memperbanyaknya pada bulan Ramadan adalah seputar Al-Qur'an. Seputar Al-Qur'an. Apakah sifatnya memperbanyak tilawahnya? Apakah sifatnya mendalami ilmu qiraahnya? Apakah sifatnya menghafalnya? Apakah sifatnya mengkaji tafsirnya? Apakah sifatnya mentadabburinya? Mengerti maknanya? Ini amalan-amalan yang afdal yang dilakukan dan dimotivasi seorang untuk memperbanyaknya pada bulan Ramadan. Demikian nikmat dan enak kalau semisal kita baca Al-Qur'an dalam keadaan tahu artinya. Demikian nikmat kalau semisal kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan tahu tafsirnya. Demikian nikmat. Nah, hingga sebagian salaf ketika akan amputasi salah satu dari anggota tubuhnya, dia menolak untuk kemudian dikasih obat bius, dikasih obat mati rasa, disuruh untuk dibawakan Al-Qur'an. Ia meminta kepada sang tabib kapan dia melihat dirinya ketika membaca Al-Qur'an terlihat kekhusyukannya. Maka diperintahkan untuk sesegera mungkin memotong kakinya. Dikasih Al-Qur'an, dia baca, ketika mentadaburi, ketika terlihat tanda khususnya, dipotonglah salah satu dari anggota tubuhnya tersebut. Ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah sifatnya Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar, taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah Al-Qur'an yang ketika dibaca, yang ketika didengarkan, yang ketika diresapi, ditadabburi akan menyebabkan taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar kulit-kulit orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, merinding takut. Summa talinu juluduhum, dengan bergetarnya kulit-kulit mereka yang didasari dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla menyebabkan melunaknya hati-hati mereka tersebut, menjadi lunak. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Kemudian setelahnya menjadi keraslah hati-hati mereka orang-orang kufar, seperti halnya kerasnya batu, ataukah lebih keras dari kerasnya batu tersebut. Dalam keadaan sebagian batu, dalam keadaan fa'inal hijarah, dalam keadaan batu-batu tersebut, kata Allah Azza wa Jalla, ketika turun jatuh dari tempat yang tinggi kemudian memecahkan dirinya, terpecahnya dirinya dan turunnya dirinya adalah didasari karena takutnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu saja punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Batu yang demikian keras memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apalagi hati yang lebih lunak dipegang, yang tidak sekeras batu secara fisiknya, maka sangat-sangat memungkinkan dirinya untuk bersegera memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Az-Zumar tersebut, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha." Itu adalah petunjuk hidayah yang Allah berikan hidayah tersebut kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan sifat dari sifat-sifat mereka, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, adalah mereka orang-orang yang ketika mendengarkan Al-Qur'an memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan. Mereka orang-orang yang ketika membaca Al-Qur'an memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan. Mereka yang tatkala mentadabburi Al-Qur'an memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat yang disebutkan. Sehingga seorang yang ketika membaca Al-Qur'an tidak memiliki sifat-sifat tersebut adalah keadaan seorang yang dipalingkan oleh Allah Azza wa Jalla dari hidayah, wal iyadz billah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini sebagai pertemuan terakhir kita pada bulan Ramadan, karena setelahnya insyaallah taala kita akan masuk ke liburan yang panjang, liburan yang panjang, sehingga mungkin kita bisa katakan ini adalah pertemuan yang terakhir, sehingga untuk kajian yang setelahnya insyaallah kita akan bisa memulainya pada waktu yang nanti akan disebarkan pengumumannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.